الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد terkait dengan bentuk-bentuk bid'ah dan penyimpangan pemikiran Ali Hasan bin Ali Al-Halabi, tidak cukup waktu kita membahasnya dalam muhadharah ini. Tetapi harapannya sekelumit yang kita dengarkan bersama dalam muhadharah sebelum zuhur tadi membantu kita untuk mengenal kondisi zaman yang kita hidup. Tokoh-tokoh ulama sunnah, pembimbing-pembimbing umat yang hidup di masa kita, dan di waktu yang sama kita mengenal tokoh-tokoh bid'ah, ahlul bid'ah, dan yang membela ahlul bid'ah atau para pencetus pikiran-pikiran dan sistem-sistem bid'ah dalam bermanhaj di zaman kita ini. Dan ini pun akan terus berlanjut. Kalau seorang selamat dalam putaran yang lalu, kemudian dengan taufiknya Allah selamatkan pada putaran yang kedua di hari ini, belum tentu pada proses penyaringan di putaran ketiga seorang bisa selamat. Nas'alullah li wa lakumul afiyah. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Ayat ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Tidak akan pernah Allah membiarkan kalian dalam kondisi yang kalian sedang berada di dalam di atasnya sekarang ini. Allah akan terus berikan ujian sampai kata Allah terpisahkan siapa al-khabith, siapa orang yang jelek, menyimpang akidahnya, prinsip-prinsipnya, manhajnya, dan siapa al-tayyib, orang-orang yang baik, tauhidnya, sunnahnya, manhajnya, terus dari waktu ke waktu. Kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang sejak awal langkahnya sudah berlumuran dengan bid'ah karena dia hidup di kubangan bid'ah, baik bid'ah takfir khawarij dalam bentuk kelompok-kelompok pergerakan ekstrim radikal, ataupun kubangan bid'ah tasawuf, atau kubangan bid'ah syiah, mu'tazilah, dan yang lainnya. Tapi kita berbicara tentang orang-orang yang dahulu berada di bingkai sunnah, bingkai salafiyah, kemudian dia menyimpang keluar dari manhaj salafi dikarenakan dia telah melupakan dan meninggalkan beramal dengan prinsip-prinsip salaf dalam beberapa bidangnya. Kalau kita mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, peluklah Islam ini, amalkan Islam ini secara sempurna menyeluruh. Tidak sebagiannya diamalkan, sebagiannya ditinggalkan. Tidak kemudian dia punya keseriusan dalam bidang tertentu, dalam bidang agama, meremehkan bidang yang lainnya. Maka as-salafiyah, al-manhajus salafi, ketika kita bersyukur tentunya kepada Allah, Allah takdirkan senang untuk menjadi seorang salafi. yakni orang yang beretikat baik untuk mengikuti jejak salaf dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam manhajnya, dalam akidahnya, dalam dakwahnya, dalam rumah tangganya, maka peluklah, peganglah, amalkanlah salafiyah ini secara kafah, secara lengkap. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, gara-gara Ali Al-Halabi dan yang semisalnya meremehkan sunnah Nabi dalam meninggalkan ahlul batil untuk tidak bermajlis dengan ahlul batil, meremehkan sunnah Nabi yang Nabi katakan, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fil qur'an aw fi kitabih fahdharu. Kalau kalian menemui orang-orang yang mengikuti syubhat-syubhat dalil-dalil Al-Qur'an yang dia palingkan, dia samarkan, ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menginginkan fitnah, menginginkan bid'ah, menginginkan penyimpangan, menginginkan perpecahan pada umat ini. Fahdharuh, kata Rasulullah, waspadai mereka. Dalam bentuk apa mewaspadainya? Jangan duduk dengan mereka, begitu salaf mengajarkan. Jangan memberi kesempatan mereka berbicara di hadapan kita, begitu salaf mengajarkan kepada kita. Jangan kita berteman dengannya. Prinsip ini nampaknya oleh Ali Al-Halabi telah diabaikan, sehingga akhirnya kalbu dia ditimpa oleh penyakit penyimpangan. Demikian sahabat Ibnu Abbas menasehatkan kepada kita. Dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, mujalasatu ahlil bidai mumridatun lil qulub. Duduk dengan ahlul bid'ah itu adalah menimbulkan penyakit pada kalbu. Dalam riwayat lain, dalam asar yang lainnya dari beberapa tabi'in, man jalasa ahlal bid'ah au mujalasatu ahlal bid'ah turithul ama fil qalbi. Bahwa duduk bersama ahlul bid'ah itu akan memunculkan kebutaan dalam hati. Buta hati, bukan buta mata. Buta hati sehingga dia tidak bisa mengenal manhaj, mana yang benar, mana yang batil. Dengan sebab satu sunnah ini diabaikan. Ketika sunnah Rasul dan Khulafa Ar-Rashidin, sahabat yang diikuti oleh tabi'in dan para a'immah, yaitu menjauhkan diri kita dari ahlul bid'ah, tidak berjalan bersama mereka, bermajlis dengan mereka, diabaikan dan tidak diamalkan oleh Ali Al-Halabi dan yang semisalnya, dan kondisi dia sekarang seperti ini, penuh syubhat, penuh pemikiran bid'ah. Ingat kepada firman Allah, mengingatkan kita kepada ayat Allah dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Waspadalah, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi amrul rasul, perintah rasul, sunnah rasul, manhaj rasul, akan menimpa kepada mereka fitnah. Di antara fitnah itu adalah penyakit bid'ah dalam kalbu. Sunnah Nabi yang satu ini telah diabaikan. Maka dari itu hati-hati ya ikhwan. Bukan maksudnya meremehkan sunnah zahirah saja, bahkan yang seperti ini lebih penting. Sunnah dalam bidang i'tiqad, dalam bidang manhaj. Sunnah itu meliputi dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak. Seorang yang meremehkan sunnah Nabi dalam masalah lihyah misalkan, memotong lihyahnya padahal Nabi memerintahkannya, maka dia terancam kalbunya dengan fitnah. Lalu bagaimana dengan sunnah Nabi dalam perintah Rasul untuk mewaspadai ahlul bid'ah, mewaspadai ahlul ahwa? Sunnah Khulafa Ar-Rashidin, para sahabat, dia terancam kalbunya tertimpa oleh fitnah. Menjadi kalbunya itu senang dengan ahlul bid'ah, membela, tidak ada cemburu terhadap sunnah dan terhadap salafiyah ini. menjadi kalbunya berat ketika mendengar ada orang mentahzir ahlul bidah. Berat. Ini penyakit menimpa kalbu seorang hamba ketika dia meremehkan satu sunnah atau perintah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita ada kekurangan dalam bidang ini, Allah tunjukkan kepada kita. Allah tunjukkan dan Allah beri taufik kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat kepadanya. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyakum, dalam kesempatan kali ini, dalam muhadharah yang kedua, sekali lagi, lebih tepatnya ini diberi nama muhadharah. Ini satu hal penting, karena tidak sedikit dari kalangan kita dan beberapa da'i asatidah yang tidak bisa membedakan makna muhadharah dengan daurah. Ya. Sehingga menerjemahkannya salah, menyampaikannya kepada masyayikh juga salah. Maka keluarlah hukum yang salah. Nah, daurah berbeda gambarannya dengan muhadharah. Daurah itu biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, 3 hari, 4 hari, dan kajiannya beragam. Kalau seperti ini namanya muhadharah, lebih tepatnya. Tapi dalam uruf Indonesia, dalam kebiasaan salafin di Indonesia, seperti ini kajian mau sekarang dari pagi jam 9 hingga menjelang asar, itu diistilahkan dengan daurah. Lebih tepatnya diberi nama apa? Muhadharah. Kalau daurah itu biasanya beberapa topik, beberapa kajian, kitab. Kalau muhadharah, satu topik, satu pembahasan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini satu hal yang penting yang insya Allah akan datang waktunya untuk kita menjelaskan tentang hakikat permasalahan ini. Tapi kita akan kembali kepada topik kita, bahwa dalam muhadharah ini yang kedua ini kita akan mencukupkan pembahasan yang kita sampaikan ini dengan fatwa para ulama serta tahdzir mereka terhadap Ali Al-Halabi. Yang pertama kali, adalah fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, yang di dalamnya ada Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan, termasuk ada juga Al-Syeikh Al-Ghudayyan dan beberapa masyayikh ahli sunnah lainnya, terkait dengan Ali Al-Halabi dan beberapa karyanya. Dan ini sudah lama. Nah, sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Loh, kenapa ustaz-ustaz tidak segera membacakannya? Inilah salah satu bentuk ta'anni asatidah, salah satu bentuk dan sikap tidak terburu-burunya para ustadz kita. Tenang, tidak semua yang kemudian didengar disampaikan, tetapi melalui proses. Dan baru sekarang mungkin antum atau beberapa asatidah yang lainnya menyampaikan dalam waktu dekat ini tentang siapa Al-Halabi. Sekaligus ini sebagai nasihat buat kita semua yang hadir, kesempatan untuk kita mengambil pelajaran, dan juga kepada mereka-mereka yang masih berasabiah terhadap Ali Al-Halabi. Kata Al-Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya, tentang beberapa ucapan Ali Al-Halabi dalam beberapa karyanya, qala banahu muallifuhu ala madhhabil murji'ah al-bid'i al-batil, bahwa penulisnya yaitu Ali Al-Halabi telah mendirikan akidahnya itu tadi di atas madhab al-murji'ah yang bid'ah dan batil. Ini satu ucapan al-lajnah tentang Ali al-Halabi dan madhabnya dalam beberapa perkara keimanan. Ya, tentang perkara keimanan yang sangat bersinggungan tentang dengan kalau enggak murji'ah atau sebaliknya khawarij. Ternyata Ali al-Halabi padanya ada pemikiran-pemikiran murji'ah. Nah. Kemudian dalam perkataan berikutnya masih dalam fatwa lajnah, wa hadza innama huwa madzhabul murji'ah, dan ini cara pemikiran seperti ini yang ada pada Ali al-Halabi adalah madhabnya al-murji'ah. Kemudian al-lajnah mengatakan fa inna dalam keputusannya al-lajnata daimah tara anna hadainil kitabain la yajuzu tab'uhuma wala nashruhuma wala tadawuluhuma lima fihima minal batili wat tahrif wa nansahu katibahuma an yattaqiyallah fi nafsih wa fil muslimin wa bi khassa shababahum wa yajtahida fi tahsilil ilm asy-syar'i ala aidi al-ulama al-mawthuq bi'ilmihim wa husni mu'taqadihim wa anna al-ilma amanatun la yajuzu nashruhu illa ala wafq al-kitab was-sunnah wa an yaqla'a an mithli hadhihi al-ara' wal maslak al-muzri fi tahrif kalam ahli al-ilm wa ma'lumun anna ar-ruju' ila al-haqqi fadilatun wa syarafun lil muslim. Masih dalam fatwa lajnah, kata lajnah memutuskan dengan ini bahwa dua kitab karya Ali al-Halabi tidak boleh dicetak, tidak boleh disebarkan, dan tidak boleh untuk beredar di tengah-tengah umat ini, tidak boleh dikonsumsi karena pada kedua karya itu tadi mengandung kebatilan dan tahrif, penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan. Dan kami lajnah daimah menasehati penulisnya untuk bertakwa kepada Allah pada dirinya dan bertakwa kepada Allah terkait kaum muslimin, terkhusus para pemudanya, dan agar dia penulisnya ini yakni Ali al-Halabi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i melalui para ulama yang terpercaya keilmuannya dan lurus atau baik akidahnya. Berarti Ali al-Halabi diperintahkan oleh al-lajnah daimah, para ulama sepuh, untuk belajar duduk di hadapan para ulama al-mawthuq bi'ilmihim, yang terpercaya keilmuannya. Dan ini belum dilakukan oleh al-Halabi sejak nasihat itu, malah bergabung dengan ahlul batil, duduk dengan sufi, duduk dengan syi'i, membela khawarij. Ini Ali al-Halabi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah amanah yang tidak boleh disebarkan kecuali sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan lajnah daimah menasihati agar penulis ini, yakni Ali al-Halabi, untuk segera mencabut dari dirinya berbagai pemikiran dan manhaj yang membahayakan dan penyimpangan serta penyelewengan perkataan-perkataan ahlul ilmi, karena dia sering menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan pada tempatnya. Kita para thalabatul ilm yang tidak mau atau tidak dekat dengan ulama akan terbawa ketika membaca. Cobalah saya mau klarifikasi, apa benar sih fatwanya ulama, saya baca langsung sih pernyataannya atau bukunya Ali al-Halabi. Ya. Ternyata dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Wah, ini kok menukil dia. Ini pernyataan Syekhul Islam. Berarti kalau kita sesatkan Ali Hasan al-Halabi, kita juga sesatkan Syekhul Islam. Padahal ulama mengkaji dan tahu pernyataan Syekhul Islam ini pembahasannya bukan bab yang dinukil oleh Ali al-Halabi. Pembahasan tentang permasalahan lain. Dalam konteks pembahasan yang lainnya. Maka dari itu jangan menjauh dari ulama, jangan menjauh dari bimbingan mereka dan nasihat mereka. Barakallahu fikum. Tidak sedikit ternyata orang yang tersesat dan jatuh pada bid'ah bermula dari itu, ingin mencoba sendiri. Enggak ilmiah, ini taklid namanya. Ada fatwa, langsung ikutin. Ada pernyataan dari ulama, ini ahlul bid'ah, langsung diikuti. Ini taklid. Saya harus mengkaji sendiri, saya harus pelajari. Di saat itu dia sudah masuk ke dalam khutuwati syaitan, langkah-langkah tipu daya syaitan. Merasa dirinya mampu, ternyata dia tidak mampu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kalau itu tadi al-lajnah daimah, maka berikut ini Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, kita akan baca secara bertahap pernyataan-pernyataan beliau. Ali ala al-akh al-Syekh Ali bin Hasan idza kana walabut min naqli kalami ahli al-ilmi an yastawfiya an-naqla min awwalihi ila akhirih. Wajib kepada Ali, Syekh Ali bin Hasan, jika memang harus untuk menukil pernyataan para ulama seperti Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, hendaknya dia menukil dengan lengkap dari awal hingga akhirnya tentang pembahasan itu. Wa yajma' kalam al-'alim fil mas'alah min mukhtalif kutubihi hatta yattadhiha maqsuduhu. Dan hendaknya dia mengumpulkan perkataan alim tersebut, ulama tersebut, ya, dalam permasalahan itu tadi dari berbagai karyanya. Syekhul Islam berbicara di fatwa, kadang-kadang beliau juga berbicara di kitabnya As-Sarimul Maslul, kadang-kadang beliau juga bicara di kitabnya Minhajus Sunnah. Kalau ulama itu rata-rata baca ini semua, sudah digabung perkataan-perkataan ulama itu sudah lengkap. Kalau masih baru-baru ini, kata sebagian orang dahulu, ya, pernyataan sebagian orang awam dengan bahasa Jawa, tapi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ya nggak apa-apa, wong anak-anak itu yang dibaca masih 7 kitab, ya pantas masih begitu sikapnya. Nanti kalau sudah 70 kitab, baru mereka akan sadar. Sekarang kita tolerir dulu. Kata orang ini sudah berumur, menentang beberapa orang tua yang keras terhadap anak-anak muda yang berpegang kepada manhaj salafi pada waktu itu. Nah, kebetulan orang tua ini nasihatin orang tua yang lainnya, anak-anak yang dibaca masih 7 kitab, ya pantas gitu. Sudah, biarkan nanti kalau mereka sudah baca 70 kitab, lihatan lah, sadar-sadar sendiri. Lah, ulama ini membaca karya seorang alim dari beberapa sisinya. Tidak hanya di halaman ini, di halaman berikutnya. Tidak hanya di jilid ini, di jilid berikutnya. Tidak hanya dalam karya yang itu, baca dalam karya yang berikutnya. Maka Syekh Shalal Fauzan menasihatin anak muda Alil Halabi ini, yang pantas jadi anaknya sebenarnya. Pantas jadi anaknya. Kata beliau, hendaknya kalau menukil itu lengkap, jangan sepotong-sepotong. Dan hendaknya dia menggabungkan perkataan atau statement-statement alim tersebut, ulama tersebut, ya, barakallahu fikum, dari berbagai karya-karyanya. Sehingga dengan itu akan jelas kepada Anda maksud pernyataan ulama ini. Wa yarudda ba'dha kalamihi ila ba'dhin. Dan hendaknya barakallahu fikum mengembalikan perkataan yang ini kepada yang itu, dan seterusnya beliau menasehati. Li'anna hadha yusabbibu su'al faham wa la yaktafi binakli tarafin wa yatruk at-taraf al-akhir. Tidak cukup menukil perkataan seorang alim dari satu ujungnya meninggalkan ujung yang lainnya. Li'anna hadha yusabbibu su'al fahmi wa an yansiba ila al-alimi ma lam yaqsidhu. Karena sikap seperti ini, cara seperti ini akan menyebabkan pemahaman yang salah, yang jelek, dan akan menisbahkan kepada seorang alim suatu perkataan yang tidak dia maksudkan. Dan ini terjadi pada Ali Al-Halabi sebagaimana Syekh Rabi dalam beberapa halaqah karyanya, Al-Halqatul Ula wa Tsaniyah, dalam beberapa masail tentang Ali Al-Halabi dibongkar oleh dia, oleh beliau. Ternyata Ali Al-Halabi tidak jujur dalam menukil. Syekh Ahmad bin Umar Bazmul dalam kitabnya Siyanatus Salafi juga demikian membongkar kedo Ali Al-Halabi dalam menukil-nukil perkataan ulama terdahulu tidak pada tempatnya, atau menukil sepotong meninggalkan yang lainnya sehingga bisa digiring kepada apa yang dia mau. Dan ini adalah ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan dalam fatwanya yang pertama dalam bentuk nasihat, ketika tersebar isu, dan Ali Al-Halabi termasuk yang santer menebarkan isu ini, bahwa Al-Lajnah Ad-Da'imah sudah rujuk dari fatwanya tentang Ali Al-Halabi. Sudah tersebar fatwa Lajnah Da'imah bahwa Ali Al-Halabi seorang yang menyimpang, bahwa karya-karyanya penuh dengan penyimpangan. Tiba-tiba tersebar isu bahwasanya Lajnah Da'imah sudah rujuk. Oh, rujuk, sudah rujuk kok, sudah rujuk, sudah selesai kok masalah itu, sudah akur. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan ketika disampaikan kepada beliau berita ini, maka beliau mengatakan, hadza kadzibun kulluh, ini dusta semuanya. Al-lajnatu ma taraja'at, al-lajnatu da'imah tidak rujuk dari fatwanya tentang siapa? Ali Al-Halabi. Wala taraju'a insya'Allah anil haq wa bayanil batil, enggak ada sikap rujuk kembali bertaubat dari kebenaran, dari al-haq dan penjelasan tentang kebatilan. Tidak akan rujuk dari ini, tidak ada rujuk. Wala zara al-lajnah ahadun walau zaraha, madha idha zaraha, kalau ada isu Ali Al-Halabi sudah berkunjung ke Lajnah Da'imah, ya. Jadi umat yang dengarkan, oh iya, berarti sudah selesai. Nah, kata Syekh, tidak ada seorang pun, maksudnya dari Ali Al-Halabi atau pendukungnya, yang berkunjung kepada Lajnah Da'imah. Kalau seandainya berkunjung, terus kenapa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, madza idza zaraha? Selesai dengan itu. Al-Lajnah ma tataraja anil haq abadan. Bahwa Lajnatul Da'imah yang di dalamnya penuh dengan ulama sunnah, nah, tidak akan rujuk dari kebenaran selama-lamanya. Rujuk itu dari apa? Kebatilan. Siapa yang rujuk dari al-haq? Siapa yang rujuk dan taubat dari kebenaran? Ali Al-Halabi. Wa minal wajib annahu huwa alladhi yataraja' 'anil batil wa yatubu ila Allah 'azza wa jal. Dan yang wajib atasnya, atas Ali Al-Halabi, untuk dia rujuk dari kebatilan ini dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian sampai pula kepada beliau hafizahullah ta'ala pernyataan syubhat lagi. Hal sahih anna khilaf al-lajna ad-da'imah ma'a Ali Al-Halabi khilafun suri. Apakah benar bahwasanya khilaf Lajnah Da'imah dengan Ali Al-Halabi itu khilaf dalam gambaran kulitnya aja, hakikatnya enggak ada khilaf kok. Gambaran luarnya nampak ada khilaf, tapi sebenarnya enggak ada khilaf. Ini syubhat lagi, muncul lagi, disebarkan. Maka sampai berita ini kepada Syekh Shalih Al-Fauzan dan ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab, "Mahna bihajah li insanin jadidin ya'ti wa yulakhbitun nas bi afkarihi wa jahlihi wa takharrusatihi." Sungguh kami tidak pernah butuh kepada seorang yang baru munculnya, anak baru, yang datang membuat bingung manusia, membuat bingung umat dengan kebodohannya dan dugaan-dugaannya. Mahna bihaja li amsal haula. Kita enggak butuh umat ini kepada orang semisal mereka ini. Yakfina qawlu ulama'ina wa ma dawwanuhu fil kutubis sahiha min kutubil fiqhi wa kutubil aqidah. Cukup bagi kita perkataan, fatwa, nasihat ulama-ulama kita yang telah mereka kumpulkan dalam berbagai karya yang sahih, dari karya-karya fikih, karya-karya akidah yakfina hadza wa namshi alaih, cukup bagi kita dan kita terus berjalan di atas itu. Wa natruku hadhil kitabat aljadidah, dan kita tinggalkan berbagai karya-karya yang baru ini, maksudnya yang tidak merujuk kepada manhaj para pendahulu salafunas salihun. Kita tinggalkan wa hadza ta'alum aljadid, dan at-ta'alum itu sok pinter, sok berilmu, ini ada pada Al-Halabi sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita yang lainnya, Syekh Ubaidil Jabiri, Syekh Rabi. Nah, tidak sopan kepada ulama, pandai mengolah kata. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, inilah jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian berikutnya fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Abdullah Al-Ghudayyan salah seorang ulama besar di Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah, salah satu bagian dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Beliau ketika ditanya tentang Al-Halabi, beliau mengatakan utrukuh li'anna hadha huwa alladhi yaqudu madhhab al-murji'ah fil mamlakah. Tinggalkan orang ini, jauhi, karena orang inilah yang memimpin penyebaran madhab murji'ah di Saudi Arabia. Nah, Allahul Musta'an. Setelah kita mendengar fatwa berapa ulama? Hah? Tiga. Yang pertama Lajnah Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Nah, yang keempat Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia. Kita jadi ingat memang firqah ini atau kelompok ini, Al-Halabiyun atau Al-Halabiyah, ini sebenarnya lawan dari Hajuriyah 180 derajat. Ya, kalau ini ya sampai punya situs namanya Kullus Salafiyin, ya, untuk semua Salafiyin, semuanya jadi Salafi. Nah, Hasan al-Banna Salafi, Sayyid Qutb Salafi, Mighrawi Salafi, Muhammad Hassan Takfiri Khawarij itu juga Salafi. Ha? Jadi Salafi, banyak yang jadi Salafi. Nah, kalau Hajuri sebaliknya, yang Salafiyin jadi Hizbi, Hizbi, Hizbi, Muqtadi, Muqtadi. Nah, enggak tersisa, kata Syekh Rabi, enggak tersisa satu pun di muka bumi ini. Nah, Allahumma musta'an. Syekh An-Najmi rahimahullahu ta'ala termasuk salah satu ulama yang membantah dan mentahdir umat dari Ali Al-Halabi. Nah, dan juga yang kelima Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ini sudah berumur, beliau sudah tua. Wallahu alam, nampaknya yang seingat saya beliau sudah wafat, tapi perlu dipastikan. Saya pernah melihat beliau di rumah Syekh Rabi dan umur beliau lebih tua dari Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Yang sangat mendukung karya-karya Syekh Rabi untuk disebarkan, ya, dan fatwa-fatwa ulama kita. Naam, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi yang kelima. Beliau mengatakan, "Inna Ali Hasan 'ala dhalalin kabir wa dhalalatun wa fitanun la ya'lamuha illa Allah." Sesungguhnya Ali Hasan itu berada di atas kesesatan yang besar. Kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnahnya itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Naam. Dan Syekh Rabi dengan tegas menyatakan Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah. Beliau menyatakan Ali Al-Halabi min ahatti ahlil bid'ah. Naam. Dengan tegas bahwa Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah yang paling berbahaya, yang paling menyebar kebid'ahannya. Semisal dengan itu Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau dalam salah satu fatwanya mengatakan Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-mutalaqqab bil athari laisa sahiba athar. Orang yang bernama Ali bin Hasan al-Halabi ini yang melakopkan dirinya dengan athari. Mesti dia kan sering itu. Abu al-Harith Ali bin Hasan al-Halabi al-athari. Nah, kata Syekh Ubaid, dia bukan sahibu athar, bukan seorang yang mengikuti jejak athar pendahulu salaf. Bal huwa mubtadi'un dalun mudil. Bahkan dia Ali al-Halabi itu adalah mubtadi' yang sesat dan menyesatkan. Da'iyatu dalal, yang menyeru kepada kesesatan. Mufsidun fil ibadi wal bilad, yang membuat kerusakan pada hamba-hamba Allah dan negeri-negeri ini. Nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita ini. Nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita oleh Ali al-Halabi. Nah, dia termasuk orang yang juga ada pujian secara tersembunyi, ya, pujian-pujian yang disertai dengan sedikit celaan tidak berimbang terhadap Usama bin Laden, bahwa Usama bin Laden itu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa fatwa al-ulama tentang Ali al-Halabi dan beberapa syubhatnya dalam bidang manhaj, dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Nah, tidak jauh berbeda atau mirip dengan pernyataan Ali al-Halabi. Apa yang terjadi di negeri kita, agar kita mewaspadai, sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya. Nah, sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya dan juga menukil-nukilnya. Kita tahu bahwasanya pembahasan di negeri kita tentang radio Roja dan TV Roja adalah satu pembahasan yang sudah diangkat kepada masyayikh. Syekhna Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekhna Ubaid al-Jabiri. Barakallahu fikum. Yang sampai-sampai Syekh Rabi bin Hadi dengan tegas melarang salafiyin dan juga awam muslimin untuk mengikuti siaran radio Raja. Saya nukilkan di sini pernyataan Syekh. Beliau dengan tegas mengatakan, "Alladhi yahtarim aqidatahu wa manhajahu la yasma' hadhihi al-idah." Seorang yang mau menghormati akidahnya dan manhajnya dia sendiri, hendaknya dia tidak mendengarkan atau dia tidak akan mendengarkan siaran radio ini. Walladhi la yahtarim yasma', dan seorang yang enggak peduli, enggak menghormati akidah dan manhaj salafi yang dia pegang ini, dia akan mendengarkan dan mengikuti siaran radio Roja dan termasuk sekarang TV Roja. Barakallahu fikum. Wa ana ansah salafiyin bi adam sama'iha, dan saya menasihatin salafiyin untuk tidak mendengarkan radio ini. Syekh Ubaid pun juga demikian melarang kita salafiyin. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena memang kita yakin, dan ini sudah disampaikan kepada Syekh, siapa pengelola Radio Roja, siapa pematerinya. Di hadapan Syekh, yang kita katakan kita meyakini mereka sebagai hizbiyin, dan Syekh pun membenarkan itu. Pembela-pembela Abul Hasan al-Ma'ribi, Ali al-Halabi, al-Maghrawi, tokoh-tokoh takfir. Nah, kalau tadi kita mendengar pernyataan Ali Hasan, salah satu bid'ahnya, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Janganlah perbedaan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan internal kita. Masih ingat ini? Di negeri kita ada yang mengatakan, "Naam." Kata dia, "Insya Allah tidak ada yang salah. Bagi pihak yang mentahdir radio, maksudnya Radio Roja, kalau memang menurutnya hal itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dengan syarat ikhlas dan di atas ilmu." Alhamdulillah. Kita mentahdir radio dan TV Roja di atas ilmu. Di atas bimbingan ulama. Di atas hujah-hujah. Bukti-bukti. Demi menyelamatkan diri kita dan salafiyin. Dan keumuman muslimin. Dan kita berharap kepada Allah untuk kita selalu diberi dan dikaruniakan ikhlas dalam berucap, di dalam mengajar, di dalam beramal, di dalam mentahdir. Dan semoga Allah jauhkan diri kita dari kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian dilanjutkan. Sebagaimana juga tidak ada yang salah bagi mereka yang menganggap sebaliknya. Artinya tidak mentahdir radio Roja. Tidak ada salah. Bukankah perselisihan dalam masalah fikih ini juga termasuk salah satu syubhatnya Ali Al-Halabi. Bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Nah, perhatikan baik-baik kata dia. Bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Seperti apa sih masalah fikih yang dimaksud? Diberi contoh oleh dia. Tapi masalah jarh wa ta'dil misalkan, kita meyakini Hasanul Banna mubtadi', Sayyid Qutb kharijun minal khawarij, berakidah wahdatul wujud, mencela sahabah akidah Rafidah, bahkan mencela Nabi Allah Musa, yang kata para ulama ucapan ini tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim yang mengatakan bahwa dakwah Nabi Musa itulah dakwah asabiyah. Nah, kita meyakini bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq adalah mubtadi'un ikhwani. Sebagaimana kita meyakini juga Radio Roja pengelolanya adalah Halabiyun, pengikut mazhab Halabi. Kemudian dia katakan masalah jarh wa ta'dil itu, dia umum, jarh wa ta'dil umum. Serupa sebenarnya dengan masalah fikih. Jarh wa ta'dil tentunya kalimat ini bersifat umum, tidak hanya di zaman kita. Kita meyakini beberapa tokoh tarekat sufi itu dalun. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dalun. Dullal. Kalau ada pihak yang mengatakan tidak sesat mereka, Abdurrahman Abdul Khaliq Sunni Salafi, maka ini sebenarnya sama dengan masalah fikih. Seperti apa contohnya masalah fikih yang dia maksud? Dia kasih contoh. Nih, dia katakan serupa dengan ini. Apa antum mau memaksa orang yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah, bahwa berjamaah itu wajib? Antum mau memaksa ada orang berkeyakinan sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad dan gak sampai pada tingkatan wajib. Antum berkeyakinan wajib, mau antum paksa? Kan tidak. Ya, memaksa tidak. Menyampaikan boleh. Dia menyatakan meyakini sunnah mu'akkad. Khair insyaAllah. Tapi yang saya yakini wajib dengan dalil ini. Tidak apa-apa, boleh. Maksa memang tidak boleh. Nah, jarh wa ta'dil seperti ini. Antum mau memaksakan kepada sururiyin, turathiyin, bahwa ihya turath adalah jam'iyah bid'ah, mubtada'ah, mau paksakan antum? Ini seperti masalah fikih jarh wa ta'dil ini. Antum mau paksakan kepada orang bahwa Safar wa Salman itu mubtadi'. Lunda ya akhi, maksud ana bukan itu. Antum mengatakan bahwa masalah jarh wa ta'dil itu serupa dengan masalah fikih. Bahkan antum kasih contoh semisal dengan hukum sholat berjamaah. Apa boleh kita memaksakan keyakinan kita, kita wajib meyakini itu wajib kepada orang yang meyakini sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah? Kan tidak, kata dia. Maksudnya juga jarh wa ta'dil jangan antum paksakan. Nah, barakallahu fikum. Ya kita gak maksakan, silakan. Antum mau keyakinan bahwa Safar Salman itu sunni salafi, bahwa Ihya Turath salafi, Abdurrahman Abdul Khaliq salafi, Yusuf Baisa salafi, Yazid Jawa salafi, pengelola Radio Roja salafiyun, silakan. Kalau sudah nasihat tidak didengar, tapi kita punya hak lain dalam agama, yaitu hak menasehatin, dan itu sudah tersampaikan insyaallah, dan cukup cukup nasihat Syekh Rabi sebagai hujah. Yang kedua, di samping nasihat hak nasihat, kita punya kewajiban dan hak sekaligus untuk ingkar mungkar dan mengingatkan salafiyin dari bahaya antum. Silakan, ana enggak maksa antum, apa pernah nempeleng antum? Enggak pernah. Cuma kita katakan hati-hati salafiyin, ini orang berbahaya. Enggak maksa kan, silakan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia lanjutkan, apalagi, nah ini lebih parah ini, ya, apalagi dalam perkara jarh wa ta'dil yang mana dalil-dalilnya tidak seterang perkara fikih. Apa ada ayatnya? Radio fulan begini, begitu. Subhanallah. Kenapa sampai sejahil ini antum ya akhi? Subhanallah. Nah, kita mau tanya, apa ada ayatnya bahwa sholat berjamaah itu wajib atau sunnah mu'akkadah? Nggak ada. Ulama berijtihad bahwa dalil ayat ini menunjukkan tentang wajibnya, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya. Kalau ada ayat dengan tegas atau hadis dengan tegas mengatakan inna as-salata fil jama'ah wajibatun, nggak ada khilaf, selesai. Kalau semua menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih, ya selesai. Au fardu ala kulli muslimin an yusalliya fil jama'ah, fard yajibu ala kulli muslimin an yusalliya fil jama'ah. Ada hadis seperti ini yang enggak jadi khilaf kan. Nah, barakallahu fikum, ini pembodohan kepada salafin. Apa ada dalilnya ayat ini mengatakan radio fulan begini, radio fulan begitu? Ya, ya enggak ada. Enggak tahu kalau dalam Al-Qur'annya Syiah. Yang ribuan ayat lainnya kita enggak tahu di mana itu. Nah, ikhwan fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dia lanjutkan. Atau barangkali ada hadisnya, ya, tentang radio ini begini, radio itu begitu, ya, ada hadisnya. Nah, kan tidak. Kalau dalam perkara fikih, para ulama yang berselisih saja mereka mentolerir ulama yang kontra dengannya, apalagi dalam perkara jarh wa ta'dil akhi. Nah, masya Allah, ini syubhat berbahaya. Dan Ali al-Halabi punya syubhat yang banyak seputar apa? Al-jarh wa ta'dil. Membutuhkan waktu khusus untuk membahasnya supaya enggak dilaporkan ke ulama 2 hari 3 hari bicara tentang, nah nanti jadi daurah tentang Ali al-Halabi. Nah, cukup sampai di sini tentang Ali Al-Halabi dalam waktu kurang lebih 2 jam 45 menit dari tadi kalau digabung. Jadi enggak nyampe 2 hari 3 hari kan? Ya, sudah cukup. Insyaallah kalau ada ustaz lain yang mungkin melengkapi tentang Al-Halabi dari sisi lain, maka kita bersyukur dan mengambil faedah dari beliau. Bagaimana sikap kita kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bagi saya tidak ber, masya Allah, kuliah di kedokteran mungkin ini. Nah, yang bisa baca apoteker ini. Nggak paham. Mungkin maksudnya bagi saya untuk mengatakan bahwa tidak mau mengatakan bahwa ma'had atau pondok Al-Bukhari Solo dan Al-Ukhuwah Sukorejo sebagai sururi. Nah, kita nasihatin kalau dia enggak tahu. Kalau dia enggak paham, nasihatin bahwa itu adalah pondok sururi. Nah. Oh, enggak loh, kok dia enggak memberontak kok ya, Akhi? Dia enggak melakukan demo kok. Berarti belum hadir taklim. Taklim dulu ya, gitu ya. Taklim dulu. Nah, kalau memang mau mendengarkan nasihat, dinasihatin dengan baik. Kalau enggak bisa dibawa ke ustaz, mungkin ustaz bisa menjelaskan kepadanya. Atau kalau enggak, diperdengarkan kepadanya beberapa muhadharah, kaset rekaman, ceramah asatidzah tentang masalah ini. Kalau sudah dilakukan itu, masih saja dia mempromosikan pondok Hizbiyyin, ya, maka boleh orang ini ditahdir. Nah, dari bahayanya. Bukan sururi, akhi, ya sudah, kalau bukan sururi, Halabi. Nah, kenapa? Kalau enggak Jahmi, ya Mu'tazili. Berarti apa kita hanya boleh mentahdir dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah? Tidak. Enggak, kita enggak, dia enggak merontak dia. Iya, Halabi. Bukan sururi, Halabi. Nah, atau Ma'ribi, Hasani. Kok banyak sekali saya dulu? Memang sejak dulu banyak. Khawarij ada yang namanya Al-Azariqah, pengikut Nafi' ibn al-Azraq. Ada Al-Ibadiyah, ada Al-Qa'adiyah. Nah, barakallahu fikum. Syiah ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Ja'fariyah. Nah, banyak. Mu'tazilah terpecah dalam puluhan kelompok sesuai dengan pendirinya masing-masing. Maka di zaman ini pun juga demikian. Ada Qutubiyun, ada Sururiyun, ada Halabiyun, ada Hajuriyun. Nah, supaya enggak terlupakan. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian. Diingatkan, dinasehatin dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmiah. Ya, jika menerima nasihat, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Kalau dia tidak menerima nasihat dan kita khawatirkan bahaya orang ini mempengaruhi teman-teman yang lainnya, maka ditahdir. Nah, apakah benar kata seorang kenalan ana yang mengatakan bahwa kaidah jarh wa ta'dil hanya digunakan untuk perawi hadis dan bukan untuk zaman sekarang? Mohon dijelaskan. Nah, ini salah satu bid'ahnya Al-Halabi. Bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu dulu penerapannya berbeda dengan zaman kita. Barakallahu fikum. Al-Halabi punya beragam syubhat seputar permasalahan jarh wa ta'dil. Ya, seputar permasalahan jarh wa ta'dil ini tadi. Tujuannya adalah membela ahlul bid'ah. Kalau ikhwanul muslimin membelanya dengan slogan itu tadi yang sudah kita bahas. As-sururiyun punya cara lain, yaitu manhaj al-adl wal insaf, yang dikembangkan dalam bentuk manhaj al-muwazanat bainal hasanati was sayyiat. Abdurrahman Abdul Khaliq punya syubhat yang lainnya untuk merangkul ahlul bid'ah dengan beragam bentuknya. Abul Hasan Al-Ma'ribi punya redaksi tersendiri dan syubhat tersendiri. Maka lil Halabi tidak kalah banyaknya. Termasuk ini tadi, jarh wa ta'dil ini dulu penerapannya pada perawi-perawi hadis. Nah, loh, enggak benar itu Alil Halabi. Dia sendiri kan pernah mentahdir Safar dan Salman. Dulu ya akhi, orde lama dan orde baru, sekarang era reformasi. Alil Halabi sudah tobat. Dulu Ihya Turas bid'ah, sekarang membela dia Ihya Turas. Barakallahu fikum. Nah, jadi apa yang antum dengar dari kenalan antum ini bahaya nih, kenalan antum. Tinggalkan perkenalan ini. Nah, kalau bisa dinasehatin, sampaikan bawa kepada ustaz kita, ya, biar dibacakan oleh ustaz kita fatwa ulama kita atau seputar syubhat yang dia bawa ini. Kalau menerima nasihat itu yang kita harapkan karena Allah, tentunya dia menerima hidayah bukan karena kita. Kalau dia tidak menerima, ya memang sudah semua dengan takdir Allah. Tugas kita berikutnya pindah setelah nasihat adalah apa? Tahdzir. Allah musta'an. Allahumma thabbitna wa iyyakum. Ada beberapa pertanyaan yang saya melihat belum waktunya untuk dijawab, tapi insyaallah bersama waktu biiznillahi ta'ala. Semoga sikap seperti ini yang juga diambil oleh asatidah yang lainnya sebagai salah satu bentuk sikap ar-rifqu, sikap lembut dan ta'anni, tidak terburu-buru. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan seluruh asatidah untuk tidak menanggapi berbagai pembicaraan dan celotehan beberapa asatidah yang lainnya itu. Jangan. Kepada ikhwan-ikhwan yang biasa apa diistilahkan dengan bloker-bloker ya apa? Nah, netter-netter. Nah. Ya. Dan yang semisalnya, jangan terpancing untuk berbicara. Biar sabar. Tahan diri. Biar permasalahan inti itu enggak kabur, ya kan? Bagaimana caranya untuk membedakan majelis ahlul bid'ah dan majelis ahli sunnah? Thalabul ilmi, itu yang pertama, belajar tentang manhaj. Ya, nah, ini sekarang ada beberapa pihak ustaz-ustaz, sebentar manhaj, darus manhaj. Ya, subhanallah. Ternyata orang seperti ini membuka hubungan baik via Facebook atau BBM dengan turafiyin halabiyin. Ya. Hati-hati. Nah, ada yang berhubungan dengan Firanda, Abbalun, Al-Hizbi, Al-Halabi. Ya. Nah, masih asing memang. Dulu waktu tahun 96 kalimat sururi itu masih. Nah, tapi lama-lama enak juga didengar. Nah. Ya. Nah, sekarang Al-Halabi. Ya. Gantinya sururi. Nah. Makanya kemarin waktu saya berjumpa Syekh Rabi dan sempat alhamdulillah dengan taufik minallah, beliau mempersilakan saya untuk ikut dari rumah beliau ke Masjidil Haram mengendarai mobil beliau. Sempat beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia, terucap dari saya tentang seputar yakni sururiyun wa kadzalika al-halabiyun. Nah, Syekh langsung memberi tanbih dan ini ilmu bagi kita. Kata Syekh sambil menoleh gini ke belakang, as-sururiyun ghairul halabiyin wal halabiyin laysu sururiyin. Beda. Nah, ya. Maksudnya sih ingin membedakan secara detail ya antara sururiyin dengan halabiyin ini. Ya. Sebagaimana berbeda antara Barakallahu fikum, Al-Kullabiyah dengan Maturidiyah dalam beberapa poin akidahnya beda, mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok Khawarij, Al-Qa'adiyah dengan Al-Azariqah, terjadi perseteruan yang dahsyat, maka enggak boleh disamakan. Ya. Al-Azariqah sendiri, Qa'adiyah sendiri. Gitu. Tapi semuanya masuk apa? Khawarij. Ketika kita berbicara tentang Syiah dengan detail, maka Zaidiyah sendiri, Ja'fariyah sendiri, enggak boleh kita samakan. Beda, tapi semuanya masuk dalam Syiah. Gitu. Sekarang juga demikian. Sama Suriyun sendiri, ya. Turathiyun juga punya bendera sendiri, Halabiyun juga demikian. Nah, bagaimana caranya tadi? Yang pertama, belajar ya akhi. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat ulama. Jangan berat beramal dengan nasihat ulama karena mengikuti atifiyah kita, emosional kita. Nah, Allahumma musta'an. Apa hukumnya bermajlis dengan ahlul bid'ah atau orang-orang kafir dan yang semisalnya? Khairun insyaallah. Ya itu tadi, hukumnya sudah dibahas. Nah, dari awal tadi. Nah, dan itu merupakan sebab penyimpangan seorang. Tidak jauh dari ingatan kita orang yang bernama Ja'far Umar Talib, ya. Tidak sedikit dari kita yang dahulu, ya, diberi pelajaran manhaj olehnya di dalam menyikapi ahlul bid'ah, ya. Bagus dahulu sikapnya terhadap ahlul batil, terhadap hizbiyin, ya. Namun ternyata dia termasuk orang yang tobat dari salafiyah. Dengan tegas dia menulis itu dalam majalahnya, majalah Sulafi. Salafi, Ustaz, Sulafi. Nah, bukan Salafi. Sulafi itu Sufiyun la Salafi. Karena membela majlis zikir, hadis di majlis zikir, berteman dengan Sufi-Sufi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Sulafi. Sufiyun la Salafi, Sufi bukan Salafi, itu singkatannya. Lah orang ini taubat, dia dengan tegas mengatakan dahulu saya bersikap begini dan mengajarkan kepada murid-murid saya, ya, sikap keras sehingga hasilnya seperti ini. Contohnya itu ya Ustadz Afif, Ustadz Usama, ya, itu keras-keras itu, ya. Itu saya salah didik, ya. Allahu musta'an. Padahal itu ustaz-ustaz kita afadil, mereka berbicara membela salafiyah, membela sunnah. Hafizahumullah. Wala nuzaki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuhum. Allahumma tsabbitna wa iyyahum. Jadi jangan duduk dengan ahlul bidah, itu hasilnya, contohnya di depan mata kita Ja'far Umar Talib. Duduk dengan sufi, duduk dengan politikus, akhirnya yarithul ama fi qalbih, mewariskan kebutaan di kalbu dia, ya. Jadi yuzhibu binuri au yazhabu binuril iman min qalbih, menghilangkan cahaya iman dalam kalbunya. Jadi dia enggak keberatan duduk dengan biksu di sebelah dia, cahaya iman sudah tidak membimbing dia berjalan dalam kegelapan. Duduk dengan seorang pendeta, menghadiri acara yang di sana diucapkan salam-salam kaum kuffar, ya, shalom, om santi santi om, ya, kurang lebih kalau salah dimaafkan karena saya muslim. Nah, ya, itu subhanallah, dia hadir di majlis seperti itu, ya, barakallahu fikum, bersama pendeta Kristen-Kristen, ya. Maka orang ini akhirnya jatuh dalam bid'ah dan akhirnya dia menjadi mubtadi'un balun. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ubaid tentang orang ini bahwa dia adalah mubtadi', wajib bagi salafiyin untuk meninggalkan orang ini dan mentahzir muslimin dari orang ini. Begitu juga Syekh Rabi, setahun yang lalu lebih, beliau dengan menegas mengatakan yajibul at-tahzir minhu, yajibul tahzir minhu, yajibu an yuhadzar minhu, wajib untuk umat ini ditahzir dari orang ini. Nah, barakallahu fikum. Duduk dengan orang liberalis bisa, dengan sufi bisa, dengan Kristen bisa, dengan biksu bisa, tapi begitu hadir di sebuah majelis, dia di sana harus berbicara lain, dengan warna lain, pakaian lain, bisa juga dia jadi imamah yang dipakainya. Bisa imamah untuk sufi, imamah salafi, imamah turafi, ya kan, hadir bersama turafiin ya, dalam daurahnya Abdul Razak ya, imamah bersama liberalis, imamah untuk bersebelahan dengan pendeta, duduk di majelis bersama pendeta, imamah bersama politikus, imamah bersama preman. Nah, barakallahu fikum, serba bisa, imamah serba guna. Ini berbahaya ya ikhwan. Sebabnya apa? Meninggalkan prinsip salaf dalam menjauhi ahlul bid'ah. Begitu kata Ibnu Abbas, mujalasatu ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu sebab penyakit kolbu. Nah, betul-betul sakit kolbunya dengan penyakit fitnah bid'ah ini tadi. Bisa dia harus berceramah mencela pemerintah ya, pemerintah cap Garuda ya. Pemerintah model gini apa masih berlaku? As-sam'u wa ta'ah, sikap mendengar dan taat ya. Subhanallah, dia benar-benar bisa menjadi sufi ya. Dia bisa menjadi khawarij ya. Dia bisa menjadi turafi. Ini orang berbahaya lagi ya. Barakallahu fikum. Ambil pelajaran dari ini semua ya ikhwan, buat kita semuanya. Apa hukumnya bermajlis dengan orang kafir atau ahlul bid'ah dalam rapat kampung atau RT? Enggak boleh. Nah, hadir walimah ada musiknya aja enggak boleh, apalagi majlis ada ahlul bid'ahnya. Lebih berat kan? Iya. Barakallahu fikum. Lebih berat. Lalu gimana Ustaz? Enggak enak rapat RT. Enggak apa-apa, antum bisa mengimbanginya dengan cara yang lain. Ya. Antum adalah orang paling terdepan ketika ada kegiatan yang tidak mengandung kesalahan syar'i. Misalkan ada tetangga sebelah mau bangun rumah, betulin gentengnya. Antum orang pertama yang menyiapkan tangganya, membuatkan tehnya, kuenya untuk makanan orang-orang yang bekerja. Ketika ada jenazah, antum membantu penggalian kuburnya atau menyumbangkan kafannya misalkan, atau apa yang bisa antum lakukan selama itu tidak mengandung pelanggaran syar'i. Dengan itu enggak ada yang bisa memfitnah antum, antum orang yang eksklusif, orang yang tidak mau bergaul, enggak bisa. Ada orang sakit tetangga sebelah, jarak 50 meter, 100 meter dari rumah kita, dikunjungin. Ayo Pak, mau ke dokter Pak? Sudah ke dokter apa belum? Datang ke sana membawa hadiah, madu satu botol ataukah pisang satu sisir. Ya, barakallahu fikum. Beri hadiah. Enggak ada yang bisa memfitnah antum. Loh, kenapa enggak hadir dalam rapat RT? Saya ingin tahu hasilnya aja, Pak. Saya enggak bisa hadir di majelis seperti itu, minta maaf. Kalau bisa antum jelaskan terang-terangan, jelaskan terang-terangan. Karena salafi tidak suka basa-basi. Katanya dulu gitu. Nah, tapi kalau enggak bisa, ya jangan terang-terangan, agak samar-samar. Nah, ya minta maaf, Pak, lagi ada acara penting, Pak. Ya betul kan? Antum mau berzikir, mau baca Quran, mau mengajari anak besok mau ulangan atau ujian tasmi. Ya, banyak acara penting. Barakallahu fikum. Mendengarkan ceramah di dalam melalui CD atau yang semisalnya. Ini semua acara penting dunia akhirat. Ya, begitu. Barakallahu fikum. Walaupun rapat RT. Lah yang perlu disinggung semisal rapat RT, ya. Nasihat bagi sebagian ikhwan pengelola pendidikannya. Ya ikhwan, cukupkan dengan pendidikan pondok pesantren. Barokah. Barokah biiznillah. Nah, jangan memaksakan diri ijazah. Nah, jangan. Nanti antum akan terseret lambat laun tanpa disadari, ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Ahlul Halabi. Lambat laun antum akan terseret untuk duduk dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang menyimpang, ya, yang akan merubah karakter dan sifat antum, manhaj antum. Bahkan sebagian ikhwan yang jadi pengurus di salah satu sekolah formal yang didirikan oleh sebagian salafiyin, dia mengakui ketika ketemu temannya, loh, dia diberi apa namanya hadiah jubah dan celana gombor itu. Tahu celana gombor? Ini foto-foto teman lama. Loh, antum kan butuh ini. Iya, sekarang ana jarang pakai gini sudah. Loh, kenapa? Karena saya ditugaskan oleh sekolah menghadiri rapat-rapat dignas. Nah, di hotel-hotel rasanya canggung pakai jubah. Ya. Lambat laun. Ini dalam urusan yang zahir, belum manhajnya. Dan antum kalau ikut misalkan anusat, bagaimana kalau pondok pesantren ingin mendapatkan muadalah atau ingin mendapatkan kesempatan mendapatkan ijazah? Itu kan bisa suatu melalui jalur lain. Iya, betul. Tapi antum di situ ada persyaratannya. Sebelum antum melangkah, baca baik-baik. Itu bukan hanya untuk diri antum dan keluarga antum, itu untuk umat. Kalau antum salah mengambil rambu-rambu, salah di persimpangan jalan yang semestinya antum lurus, antum ragu belok ke kiri atau ke kanan, yang di belakang antum ikut belok ke kanan dan ke kiri. Hati-hati. Walaupun untuk diri antum, jaga baik-baik manhaj antum. Kenapa saya katakan gini? Kalau antum ingin ma'had antum mendapatkan ijazah penyetaraan dan yang semisalnya, antum harus mengikuti beberapa ketentuan. Antara lain, ma'had kita harus ikut dalam apa yang disilakan POKJA, kelompok kerja, ya, betul singkatannya. Nah, ada yang tahu POKJA itu? Kelompok kerja. Lah, dalam POKJA itu nanti ada rapat pertemuan POKJA antar pondok pesantren. Ayo kamu. Nah, ya, rapat duduk salafi sebelahnya Asy'ari, Sufi, Ikhwani, ya. Oh, ini darurat kok ini, ketentuan waliul amr. Enggak darurat sebenarnya. Yang menjadikan darurat itu hawa nafsu antum. Kalau antum mau sabar dan meyakini barokah dari Allah, ya, enggak perlu ijazah-ijazahan. Berapa banyak murid-murid pondok pesantren, pondok pesantren ustaz-ustaz kita yang sekarang diberkahi oleh Allah. Saya datang ke Pontianak, di situ ada murid-murid Ustaz Abdurrahman Lombok di Pondok Muntilan berdakwah, masya Allah hasilnya luar biasa. Salafiyin dididik oleh mereka. Saya datang ke beberapa daerah, di sana di Belitung ada muridnya Ustaz Komar Suaidi dari Ma'had Temanggung, masya Allah dengan ilmunya membina ikhwan. Nah, bisa membina ikhwan. Barokah. Tidak sedikit ustaz yang sudah pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, justru merepotkan ikhwan, bikin masalah. Tidak sedikit. Dia tidak bisa membina, tidak bisa membimbing ikhwan. Berapa banyak ustaz-ustaz sudah menerima keluhan yang seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Barokah minallah. Barokah itu datangnya dari Allah dan dapat diraih dengan menempuh jalan yang memang telah Allah tentukan. Di antara yang Allah tentukan adalah wajibnya mengikuti sunnah dan manhaj Rasul, manhaj Khulafa Rasyidin, para sahabatnya, mengikuti jejak salaf. Dan sabar ya akhi, sabar, sabar. Nah, berapa banyak sekarang sudah sempat belajar di luar negeri, justru sekarang gak bisa membina pondok pesantren, gagal. Coba kita sebutkan, mayo. Nah, mau buat majalah gagal. Tapi berapa banyak ikhwan kita sekarang, banyak majalah-majalah baru kan? Ya. Taswiyah, apalagi Konita, kemudian apalagi Kudua. Nah. Supaya enggak lupa apalagi, supaya enggak menggorimi, ha? Apa? Enggak dengar Naufal. Ya enggak tahu, yang mana tahu ini tiga setidaknya. Mungkin yang lainnya saya tidak juga mengetahuinya. Nah, ya, maaf-maaf saja. Ikhwan-ikhwan kita yang bermula bergerak ya, jalan-jalan-jalan tersebar ke sana kemari. Walhamdulillah. Bifadlillah wal barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita. Lebih banyak kitab yang dia baca dan dia pelajari di hadapan ulama, tapi Allah belum menghendaki barakah untuknya. Imma bersama hizbiyin atau dia justru jadi problem yang menjadi berat bagi ikhwan di daerah-daerah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Maka sabarlah dengan sistem pondok pesantren ya ikhwan, supaya kita tidak terseret lambat laun kepada penyimpangan-penyimpangan. Namun nampaknya kemampuan terakhir di siang hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum kedua. Kemudian saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat dan jika antum mendapati kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka jangan berat-berat untuk menyampaikan nasihat kepada saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.